Hari-hari istimewa di bulan Dzulhijjah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Inna kulla yawmin min ayyamil ashr afdalu min ghairihi min ayyamis sanah, sawa'un kana yawmal jum'ah amla." Wa yawmul jum'ati fihi afdalu minal jum'ati fi ghairi lijtima'il fadlaini fihi. Sesungguhnya, setiap hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada hari lain yang ada dalam satu tahun, baik itu hari Jum'at ataupun bukan. Dan hari Jumat yang berada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada hari Jumat yang berada pada selainnya, karena terkumpulnya dua keutamaan padanya. Fathul Bari, jilid 3, halaman 460.